Yeah. dong si sejahat gua. Hapus fotone, hapus kenangane, yang masih pengen lanjut hubungane. Kita saling ngerteni lan jaga hati.